samakan dan jadi rinyo dan naik nak silau nan de harato. Bukan lantaran de roman ranca, oi bukan silau ameh jo pera, urang dijajah bekato awal. Sungguh tunggu nilai jadi dua, ombak mahampe jadi bancano, balon sasake hati non leka. Oi bukan silau, ameh jo pera, urang dijajah bakato.